Bismillahirrahmanirrahim. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal baraji. Ini lanjutan doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga di saat mensholati mayit. Arti dari doa ini adalah, ya Allah, basuhlah dia dengan air salju dan juga air es. Barat ini artinya air es ya. Jadi penyebutan kata salji wal barat ini sebenarnya adalah sebagai penguat dari air, dari kata setelahnya yaitu alma, dan juga sebagai mubalaghah fitoharah, artinya membersihkan mayit dengan salju dan barat ini lebih memiliki arti yang lebih daripada membersihkannya menggunakan air yang biasa. Karena kita tahu bahwa salju dan air es itu adalah dua air yang terjatuh dari langit sesuai dengan bentuk aslinya, dan belum pernah digunakan, belum pernah juga tersentuh oleh tangan, belum pernah juga terinjak oleh kaki. Tidak seperti air-air yang lain yang biasanya tercampur dengan debu dan juga mengalir di sungai ya. Jadi selama salju dan air es ini belum cair, itu tentunya belum terpakai untuk apapun, sehingga mendoakan mayit dengan membasuhnya menggunakan salju dan air es itu lebih memiliki arti yang lebih dibandingkan membasuh dengan air biasa. Waraqihi minal khotoya kamas yunaqqa thawbul abyadu minad dalas. Ini doa selanjutnya. Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosanya seperti halnya baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Jadi nakihi ini artinya adalah membersihkan ya, mensucikan. Kalimat ini seakan-akan seperti menafsiri kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya membasuh menggunakan air salju dan air es, kalau ini membersihkan dari dosa, mensucikan dari dosa. Jadi mengapa kalimat ini sebagai penjelas dari sebelumnya? Karena yang dimaksud dengan membasuh mayit dengan air itu adalah mensucikannya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi kalimat ini sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya. Wa'abdilhu daron khairon min dari. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Jadi ini adalah mendoakan supaya mayit memiliki rumah yang lebih baik nanti di surga ya, di surga. Karena memang firman Allah waladzarul akhiratu khairul lilladzina yattaqu, bahwa sesungguhnya rumah yang ada di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain dijelaskan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik dan juga kehidupan yang abadi. Jadi ini mendoakan supaya memiliki rumah yang lebih baik daripada rumah yang dimilikinya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli. Dan juga gantilah keluarga mereka dengan keluarga yang lebih baik. Ini nanti di dalam penjelasan sebelumnya akan dijelaskan ya. Akan dijelaskan bagaimana maksud dari mengganti keluarga, nanti akan dijelaskan. Wa zawjan khairan min zawji, dan juga berikanlah gantian, berikanlah pengganti istri yang lebih baik daripada istrinya. Jadi mengganti istri di akhirat yang lebih baik daripada istri di dunia. Ini nanti juga akan dijelaskan ya, akan dijelaskan maksudnya bagaimana. Wadkhilhul jannata, dan masukkanlah ia ke dalam surga. wa'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi, dan hindarkanlah dia dari siksa kubur dan juga fitnah kubur. Wa min adzabin nar, dan jauhkanlah juga dia dari siksa neraka. Di sini yang dimaksud dengan kata a'id adalah menjaga, menjaga dan memberikan keamanan. Jadi jagalah dia dan berilah keamanan dari siksa kubur dan juga fitnah kubur. Fitnah itu kalau kita melihat mana aslinya adalah cobaan, cobaan atau ujian yang diberikan kepada Allah. Tapi yang dimaksud di doa ini adalah pertanyaan dari dua malaikat, ya. Dua malaikat yang kita tahu nanti setelah seseorang dimakamkan akan ada dua malaikat yang datang yang bertanya, dan dua malaikat itu dua malaikat yang memfitnah, ya, memfitnah. Jadi fitnah ini yang dimaksud adalah pertanyaan dua malaikat. Jadi menjaga diri dari fitnah kubur itu maksudnya adalah membantu mayit agar bisa teguh menjawab. Jadi maksudnya doa ini, doa menghindarkan dari fitnah kubur adalah mendoakan mayit supaya di saat ditanya oleh dua malaikat mungkar nakir dia bisa tegas menjawab, ya, dia bisa tegas menjawab. Kemudian wa yazidu alaihi nadban. Selain doa sebelumnya, selain doa ini, disunahkan juga untuk menambah doa yang lain. Sunahkan untuk menambah doa yang lain. Jadi menambah doa ini batasannya seperti penjelasan sebelumnya, yaitu selama tidak ada kekhawatiran mayit berubah. Kalau ada kekhawatiran tentunya kesunahan ini hilang. Menambah doa yang berbunyi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah orang-orang yang masih hidup dari kami dan juga orang-orang yang sudah meninggal. Jadi memintakan ampunan kepada Allah untuk golongan kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ila akhirihi, hingga akhir doa. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini tidak diteruskan doanya, ya, karena mungkin penulisnya menganggap doa ini sudah populer, sudah banyak yang hafal sehingga tidak diteruskan hingga selesai. Terusan atau lanjutan dari doa ini adalah wasyahidina. Jadi Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wasyahidina wa ghaibina wasaghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Kalau terjemahnya, ya Allah berikanlah ampunanmu kepada orang-orang yang hidup dari kita dan orang-orang yang mati dari kita dan orang-orang yang hadir dari kita dan orang yang tidak hadir, anak kecil kita dan juga orang-orang dewasa kita, laki-laki dari kita dan juga perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi ala Islam, ya Allah, orang-orang yang masih engkau berikan kehidupan maka berilah kehidupannya seraya berpegang teguh dengan agamamu, agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala iman, dan orang-orang yang telah engkau cabut nyawanya, orang-orang yang telah wafat, maka wafatkanlah dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tuzillana ba'dahu, ya Allah janganlah engkau halangi doa mensolati mayit dan janganlah engkau sesatkan kami setelah dia. Jadi setelah kematian mayit janganlah engkau sesatkan kami. Wa yaqulu fitifli mahada, ini kesunahan khusus untuk anak kecil, kesunahan untuk anak kecil yang dua orang tuanya Islam, ya, yang kedua orang tuanya Islam. Kalau mayitnya anak kecil dan memiliki dua orang tua yang Islam, maka disunahkan untuk menambah Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Ini doa khusus untuk mayat kecil, ya, mayat anak kecil. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Jadi di kata ma'ahadha, hadha ini kembalinya ke doa yang kedua ya. Musarilah, musarilahnya kembali ke Allah mafir li hayyina. Jadi pertama mendoakan Allah mafir lahu, pertama mendoakan Allah mafir lahu, doa yang tadi ya, Allah mafir lahu. Kemudian disunahkan untuk menambah doa tadi, menambah doa Allah mafir li hayyina. Kemudian terkhusus untuk anak kecil, selain menambah Allah mafir li hayyina, juga ada tambahan Allahumma ja'al faraton. Jadi hadza ini kembalinya ke tadi ya, Allah mafir li hayyina wa mayyitina. Jadi khusus untuk anak kecil tambahnya dua, Allahumma ja'al faraton li abawai. Kalau kita melihat runtutan dari kalimat di Fathul Mu'in ini, seakan-akan khusus untuk anak kecil itu tidak membaca doa yang pertama, tidak membaca doa yang pertama. Doa yang pertama yang saya maksud tadi, Allah maafir lalu. Jadi ini doa pertama, kemudian ini doa yang kedua, lalu untuk anak kecil ada doa yang ketiga. Kalau melihat runtutan ini, wayakulu fitif lima ahada, itu seakan-akan khusus untuk anak kecil hanya mendoakannya dengan Allahumma ja'alhu dan juga Allahumma fir lihayina. Tidak ada kesunahan mendoakan dengan doa yang pertama. Kalau kita melihat runtutan dari kalimat ini. Kalau memang maksudnya demikian, berarti hal ini bertentangan dengan penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya yang mengatakan bahwa doa kepada mayit secara khusus itu mencakup walaupun mayitnya berupa anak kecil ya. Jadi sekilas antara kalimat ini, doa kepada mayit dengan khusus walaupun anak kecil, dan kalimat ini ma'ahada ini, wayakulu tifu ma'ahada, ini seakan-akan bertentangan. Karena yang pertama tadi menuntut kesunahan doa yang pertama, tapi di kalimat ini seakan-akan tidak menuntut doa yang pertama. Jadi di keterangan nanti juga akan ada penjelasan bahwa doa kepada anak kecil kalau hanya dengan Allahumma ja'alhu ini belum cukup ya, belum cukup untuk mendoakan mayit ya, belum cukup untuk mendoakan mayit. Akan tetapi melihat pertentangan kalimat itu, kontradiksi dari kalimat itu, kita bisa mengembalikan isim isyarah hadza, bisa mengembalikan isim isyarah hadza ke qauluhu tadi ya, qauluhu mana tadi, doa lil mayit ini, doa lil mayit dikhususi. Walaupun semestinya kalau isim isyarah menggunakan hadza itu harusnya musyar ilahnya itu adalah kalimat yang terdekat ya, kalimat terdekat. Jadi bisa juga hadza ini tetap dikembalikan ke doa tadi, Allahumma fir li hayyina, tetapi dengan mengira-ngirakan kalimat ziyadatan. Jadi ma'ahadza ay ziyadatan ala doa lahu bihususi. Membaca doa ini bersama dengan doa tadi itu sebagai tambahan dari doa yang pertama. Tambahan dari doa yang pertama. Jadi Allahumma fir lahu warhamhu ini masih disunahkan ya, masih disunahkan, walaupun seakan-akan di dalam Fathul Mu'in ini seakan-akan tidak ada kesunahan membaca doa Allahummaghfirlahu warhamhu, seakan-akan. Kemudian ketidakpasan, maksudnya ketidaksesuaian hal ini itu hanya jika kita mengikuti pendapat dari musonif yang mengikuti gurunya yaitu Ibnu Hajar. Kalau kita mengikuti pendapat ulama lain, misalkan Al-Khatib dan Ar-Ramli, mereka memperbolehkan, ya, mereka memperbolehkan mendoakan anak kecil hanya dengan doa ini saja, ya, hanya dengan doa ini saja. Maksudnya ya, nanti akan ada penjelasan bahwa doa mayit kalau hanya dengan kalimat ini saja itu dianggap belum cukup oleh Ibnu Hajar, dianggap belum cukup karena doa ini tidak dikhususkan untuk mayit yang masih kecil. Jadi harus menggunakan doa yang khusus untuk mayit. Dan karena doa ini tidak khusus, maka menurut Ibnu Hajar doa ini kalau hanya dibaca, kalau hanya membaca doa ini saja itu kurang bisa memenuhi rukun dari sholat. Tetapi kalau kita mengikuti Ramli dan Al-Khatib, maka mereka berdua tidak mensyaratkan mendoakan mayit secara khusus, ya, secara khusus dengan jelas. Jadi intinya dalam kalimat ini, ma'ahada ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah masih diharuskan membaca Allahummaghfirlahu. Pendapat yang kedua, pendapat ulama lain tidak mengharuskannya, dalam arti cukup menggunakan doa ini saja, ya. Allahumma ja'alhu faratan li abawaih, ya Allah, jadikanlah mayat yang masih kecil itu sebagai faratan li abawaih. Faraton itu artinya mendahului dan disiapkan di akhirat untuk kebaikan orang tuanya. Jadi faraton ini adalah mendoakan anak kecil supaya kelak di akhirat dia sudah disiapkan untuk kebaikan orang tuanya. Jadi mendahului orang tuanya sekaligus bersiap-siap untuk kebaikan kedua orang tuanya kelak di akhirat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ana farotukum alal khawdi, bahwa saya akan mendahului kalian di telaga nanti, di telaga Kautsar nanti. Jadi mendahului dan juga mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Dan anak kecil yang memberi kebaikan untuk orang tuanya ini tidak membedakan apakah di saat ia mati orang tuanya masih hidup, atau di saat dia mati orang tuanya sudah meninggal duluan. Jadi anak kecil itu kalau meninggal dia bisa memberikan kebaikan kelak di akhirat, bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Itu tidak membedakan apakah orang tuanya masih hidup di saat dia mati atau sudah mati, atau separuh, ya, yang satu masih hidup yang satu sudah mati. Itu berlaku untuk umum, ya, berlaku untuk umum. Wasalafan wadukhron, dan juga jadikanlah dia mendahulunya dan simpanan baginya. Dukhron ini artinya simpanan, ya, simpanan kebaikan yang nanti akan diambil saat di akhirat. Jadi anak kecil yang mendahului orang tuanya, meninggal mendahului orangnya, itu disamakan dengan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga yang akan diperoleh sebagai simpanan untuk waktu di saat membutuhkan. Jadi simpanan itu kan kita menyimpan barang yang berharga, itu tujuannya untuk memanfaatkannya di saat kita sangat membutuhkan. Ya, anak kecil yang meninggal juga demikian. dia mendahului orang tuanya sebagai simpanan mereka yang nanti akan dimanfaatkan di saat mereka sangat butuh, ya, sangat butuh, karena anak kecil itu bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Itu maksud dari sarapan wa dhuhran. Dan khusus di kata dhuhran, ini menggunakan huruf zal, ya, karena memang menurut bahasa yang fasih, sesuatu yang adanya di akhirat itu dibaca dengan zal dhuhrannya, dan sesuatu yang sebagai simpanan di dunia itu menggunakan dal. Jadi antara dhuhran yang ada titiknya, dhuhran, dan dhuhran yang tanpa titik itu artinya sama, ya, artinya sama simpanan, hanya berbeda penggunaannya saja. Kalau dhuhran untuk simpanan akhirat, kalau dhuhran itu untuk simpanan dunia. Dan termasuk dari yang kedua adalah ayat wa ma tadhahiruna fi buyutikum, ya, wa ma tadhahiruna fi buyutikum, itu menggunakan huruf dal, ya, sesuatu yang kau simpan di rumah-rumah kalian itu menggunakan dal, karena memang simpanan yang ada di dunia. Wa'idatan wa'tibaran, dan jadikanlah dia sebagai pelajaran dan sebagai bahan renungan. Jadi idotan ini pelajaran, ya, pelajaran yang dapat diperoleh dari meninggalnya anak kecil, dan juga sebagai perenungan, itibaran, perenungan, supaya keduanya ini bisa mendorong kedua orang tuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wasyafi'an, dan jadikanlah dia sebagai anak yang bisa mensyafaati kedua orang tuanya kelak di akhirat. Wasakil bihi mawazina huma, dan beratkanlah dengan keberkahan anak kecil timbangan kedua orang tuanya. Jadi mendoakan supaya timbangan amal kedua orang tuanya kelak di akhirat ini diberi bobot yang berat, ya, oleh Allah atas keberkahan dari anak kecil yang meninggal. Jadi yang dimaksud dengan timbangan ini adalah timbangan di akhirat. Wa afrigis sabro ala kulubihima, dan berikanlah kesabaran, berikanlah kesabaran di hati mereka. Yang dimaksud dengan kesabaran ini adalah pahala, ya, mendoakan agar kedua orang tuanya sabar ini supaya mendapatkan pahala kesabaran, baik pahala sabar karena kehilangan atau sabar karena rela. Jadi keduanya ini memiliki pahala, mendapatkan pahala sabar atas kehilangan, sabar karena sedih, ya, sedih kehilangan, ataupun sabar karena sudah rela, itu keduanya mendapatkan pahala. Dan mendoakan sabar kepada hati kedua orang tuanya ini tentunya hanya terkhusus bagi orang tua yang masih hidup saja. Doa ini hanya terkhusus bagi orang tua yang masih hidup. Artinya kalau ada anak kecil yang meninggal tapi orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu, tentunya doa ini, doa wa'af ribi sobro ala kulubima, ini tidak disunahkan untuknya, karena ini memang terkhusus bagi orang yang hidup saja. Di dalam penjelasan kitab salaf ada beberapa keutamaan yang banyak sekali, keutamaan yang berhubungan dengan sabar. Sabar jika memiliki anak kecil yang meninggal dunia. Jadi kematian anak kecil, sabar atas kematiannya, itu terdapat beberapa keutamaan. Termasuk keutamaannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban berbunyi, jika anak seseorang mati maka Allah bertanya kepada malaikatnya. Allah bertanya, apakah kalian mengambil nyawa anak dari hambaku? Lalu malaikat menjawab, iya, na'am. Kemudian Allah bertanya lagi, engkau mengambil buah hatinya? Para malaikat menjawab, na'am. Iya. Kemudian Allah bertanya lagi, setelah kau mengambil nyawanya, orang tuanya bagaimana? Apa yang dilakukan orang tuanya? Apa yang diucapkan orang tuanya? Lalu malaikat menjawab, orang tuanya memujimu dan juga mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang tuanya sabar ya. Orang tuanya sabar. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, bangunlah untuknya satu rumah di surga dan berilah nama rumah itu dengan rumah pujian dan rumah irtija. Irtija itu maksudnya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu namanya istirja. Jadi intinya dari percakapan itu adalah seorang yang ditakdirkan memiliki anak kecil yang meninggal itu nanti dia dibangunkan satu rumah di surga karena kesabaran yang dimilikinya di saat diberi cobaan oleh Allah. Kemudian ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa bila ada seorang muslim yang memiliki 3 anak kecil meninggal, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini kalau riwayat kedua ini 3 ya, 3 anak yang meninggal di saat kecil, dia tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya melewati shirath saja. Melewati shirath, karena melewati shirath itu semua orang pasti mengalami, walaupun tidak tersentuh api neraka masih harus melewati shirath. Karena kita tahu firman Allah wa in minkum illa waridha, itu menjelaskan bahwa semua manusia kalau di akhirat akan melewati jembatan ya, jembatan atau shirath. Ayat tadi oleh pendapat yang dipilih itu diartikan dengan melewati shirath. Kemudian ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa seorang anak yang meninggal itu kelak akan mensyafaati kedua orang tuanya. Dan tentunya anak kecil itu mensyafaati orang tuanya karena tidak memiliki dosa apapun. Jadi dikarenakan anak kecil tidak memiliki dosa apapun, maka dia serupa dengan ulama dan para pejuang Islam. Para ulama dan para pejuang Islam yang mati di medan pertempuran itu keduanya nanti bisa mensyafaati di hari kiamat. Begitu pula dengan anak kecil ini ya, dengan anak kecil. Jadi mereka memiliki hak mensyafaati, bahkan untuk anak kecil itu lebih utama dari mereka, lebih utama dari ulama dan para pejuang Islam yang mati di medan pertempuran. Karena memang tadi bahwa anak kecil itu tidak memiliki dosa sama sekali. Namun ada juga hadis yang berbunyi, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak kecil itu digadaikan ya, digadaikan dengan akikoh yang dilakukan. Artinya adalah setiap anak kecil yang meninggal dunia dan belum diakikohi, belum melakukan sunah akikoh, belum menyembelih kambing untuk kesunahan memiliki anak, itu menurut tafsiran dari Imam Ahmad dan lainnya, mereka tidak bisa mensyafaati. Mereka tidak bisa mensyafaati. Jadi bagi orang yang mengharapkan syafaat anaknya, dia disunahkan untuk mengakikoinya terlebih dahulu walaupun sudah meninggal ya. Walaupun sudah meninggal, karena tadi setiap anak kecil itu dia digadaikan dengan akikonya, artinya tidak memiliki kemanfaatan syafaat selama dia belum diakikoi oleh orang tuanya. Wala tahtimna ba'dahu, dan janganlah engkau fitnah engkau beri fitnah kepada orang tuanya setelah kematiannya, wala tahrimna ajrohu, dan janganlah engkau halangi doa doa mensolatinya kepada orang tuanya. Jadi di dalam dua doa ini, di dalam dua doa ini menurut Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah menyebutnya ini adalah menyebutkan dua doa ini untuk dua mayit itu sah ya, untuk itu sah karena fitnah, fitnah itu adalah ungkapan dari siksa ya. Wala taftina ba'dahu, ini artinya mendoakan agar tidak mendapatkan fitnah, tapi yang dimaksud adalah siksa ya. Siksa karena ada perintah dari Nabi yang memerintahkan mendoakan kedua orang tua dengan doa yang berisikan kesehatan dan juga kasih sayang. Kamu walaupun hadis itu lemah, tetapi kalau untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang tidak fardu, itu boleh dilakukan. Dan dua doa ini tentunya sama seperti sebelumnya, hanyalah diperuntukkan untuk orang tua yang masih hidup ya. Karena kalau orang tuanya sudah meninggal, itu dia tidak akan mendapatkan fitnah setelah kematian, dan juga tentunya doanya tidak mungkin terhalangi karena memang sudah meninggal. Qala syekhuna wallahu a'lamu bis-shawabi.